Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita didampingi oleh Ustadz Safiar akan mengkaji bersama-sama surat At-Taubah ayat 65. Masih terkait rapat dengan kaum munafik dan kemunafikan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan dari diri kita sifat yang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala lebih jelas mengatakan, walain sa'altahum layakulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kalian tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 64 terkait erat dengan ayat yang kita kaji pada hari ini. Sebelumnya telah berkata bahwa kaum munafik itu selalu mengejek, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, dan mereka takut kalau olok-olokan mereka itu dibuka oleh Allah dan Nabi Muhammad menyampaikannya. Tetapi tetap saja akhirnya, walaupun Nabi Muhammad tidak mencucuk hidung sipulan munafik, tetapi sifat-sifat mereka akhirnya terbuka dan terkuak. Oleh sebab itu, ketika terbuka dan terkuak, siapa munafik dan bagaimana perangai dan tingkah lakunya, dan mereka pun akhirnya dengan spontan mengatakan, ah, kami sekedar berseluruh saja wahai Nabi, enggak ada yang serius dalam hal ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata dan meminta kepada Nabi untuk menyampaikannya, ada hal-hal yang harus disikapi secara serius dan ada hal-hal yang mungkin disikapi dengan canda dan bermain-main. Satu hal yang mungkin tidak boleh dipermainkan dalam hal ini adalah Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya. Ini tiga hal yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala yang diminta olehnya untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jangan mempermainkan Allah, ayat suci Al-Quran dan rasulnya. Lebih jauh, Ustadz Safiar bisa menjelaskan bagaimana sewajarnya manusia boleh bermain dan bagaimana seharusnya manusia harus menghadapi kehidupan ini secara serius. Silakan, Ustadz. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah dipaparkan dengan ringkas dan baik sekali yang kita dengarkan dari paparan Ustadz Dr. Zainal Arifin ini. Kita di sini dapat mengetahui, kita awali dengan satu syair Arab, likulli maqam maqal. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya, di mana kita berkata, di mana kita bersandar gurau, di mana kita harus kita prioritaskan dan sebagainya. Janganlah sampai seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an ini. Nabi tidaklah menyucuk orang hidungnya itu sipulan atau mengklaim sipulan itu munafik. Akan tetapi di sini Nabi ingin mengetahui sampai mana sih durasi kehebatan orang munafik. Mereka itu mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah apa yang mereka lakukan ini pada hakikatnya itu salah. Jadi yang diharapkan di dalam Islam di sini adalah bagaimana umat Islam harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Janganlah sampai kita itu pada hal-hal yang sangat urgen, contohnya kita beribadah kepada Allah, kita sanggup mengolok-olok, ini udah salah. Hal-hal yang penuh dengan itu kita menghadap sama Allah, kita bisa membelot dari jalannya, atau kita singkatkan saja, ketika seorang mukmin ya dalam bentuk panggilan sholat di masjid sanggup untuk berkata-kata. Nah, ini yang seharusnya kita waspadai. Kita menghadap sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sanggup Itu sanggup apa? Sanggup berkata-kata sebelum mengangkat takbir. Yeah. Maka ulama, ulama fikih menyatakan kalau sudah masuk waktu sholat, ya banyak kamu bertasbih, lakukan sholat-sholat sunat, supaya apa? Letaknya itu supaya jangan main-main. Ada waktunya masjid itu sebagai tempat kita bicara. Dikala kita itu membicarakan hal-hal lain dari sholat, kita bisa ngomong-ngomong. Ketika masjid itu berfungsi untuk tempat sholat, jangan kita ngomong lagi. Ini kan menganjurkan sama kita letak sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Itu hal yang kecil saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia mukmin, akan tetapi dia mengolok-olok umat Islam sendiri. Apalagi yang kejadian yang beberapa hari yang lewat, ya minggu yang lewat ini, pemboman. Ada yang menyatakan ini perbuatan dari sekelompok dari umat Islam. Islam itu tidak pernah menganjurkan kepada umatnya untuk apa? Membunuh orang yang sudah lengah, membunuh apa yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu nafsan baghairi haq." Jangan kamu bunuh orang itu tanpa ada alasannya. Ya kan begitu. Disinilah anjuran kita agar kita supaya mewaspadai dalam kehidupannya. Saat kita bermain, bermainlah. Saat kita beribadah, fokuskanlah dalam ibadah. Saat kita meraih maghfirah Allah, gunakanlah waktu yang baik. Saat kita mencari nafkah, hindarilah dari tokmuhu haram, makanannya haram kita kasih kepada anak-anak. Ini juga mengisyaratkan kepada nilai-nilai yang positif dari ayat yang kita kaji ini. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, bermain terhadap Al-Quran. Harapan kita semua orang menghormati Al-Quran dan menjadikannya kitab suci umat Islam. Suatu hal yang perlu kita cermati, walaupun mungkin tidak bisa dikatakan itu bermain dan permainan, tapi sebenarnya harus juga kita sadari bahwa sebenarnya Al-Quran ini pertama bukanlah Yasin semata. Betul. Sehingga ada orang di rumahnya itu cuman punya Yasin, khusus membaca Yasin, dikhususkan. Iya, gitu ya. Cuman punya Yasin, dia tidak tahu Al-Quran selain Yasin. Ini merupakan pengkerdilan, walaupun tidak sampai dikatakan mengolok-olok dan mempermainkan kitab suci. Saya rasa ini karena kekurang pahamannya. Dia cuman memiliki Yasin dan mencoba membaca Yasin. Itu sendiri sudah bagus sebenarnya. Atau lebih dari itu, dikedepankan apa? Berjanji. Ya? Iya. Bukan kita menyalahkan orang berjanji, boleh. Iya. Tapi lebih menyikapi, baca Al-Quran dulu, dibaringin dengan berjanji tadi. Iya, gitu. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar, bahwa umat Islam itu jangan mengkerdilkan Al-Quran hanya terbatas pada Yasin semata. Silahkan pada hari Jumat, tiap malam Jumat baca Yasin, silahkan. Pada hari Senin baca surat Al-Baqarah misalnya. Pada hari Selasa baca surat Ali Imran. Pada hari Rabu baca surat An-Nisa. Dan pada seterusnya An-Nisa, Al-Ma'idah, habis itu Al-Anfal, At-Taubah, seterusnya dibaca. Saya rasa itu tidak salah dan itu positif. Kenapa? Karena Al-Quran ketika difokuskan pada Yasin saja sudah merupakan suatu pengkerdilan terhadap Al-Quran, walaupun tidak bisa dikatakan ini bermain dan mengolok-olokkan. Yang kedua, yang perlu juga kita cermati merupakan fenomena di alam ini, di Indonesia saat ini, pada waktu kemalangan orang akan menjadi bangga ketika dia dapat memimpin tahtim dan tahlil. Dan itu ada aturan mainnya yang begitu ketat, sehingga terkadang bagi mahasiswa yang dari Timur Tengah yang mungkin seumur hidupnya belum pernah tahtim tahlil, dia merasa terhina dan merasa seakan-akan dia tidak pandai dan itu berarti agamanya nol besar. Ini sudah merupakan juga pengkerdilan terhadap agama. Bukanlah memimpin tahtim tahlil itu merupakan bagian yang urgen dalam agama Islam. Bahkan tahtim tahlil itu sendiri tidak dikenal sebenarnya dalam istilah agama yang konkret, yang real gitu. Umat Islam ketika ada yang wafat, tidak banyak seremonial yang harus dilakukan. Karena Islam itu bukan agama orang mati. Islam itu adalah agama orang hidup yang perlu dibangun itu pada masa kita hidup, bukan ketika mati kita baru sedekah atas nama orang yang mati. Pada waktu hiduplah Anda bersedekah, dan di bulan Ramadan yang akan kita hadapi nanti, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah baca Quran, bukan ketika wafat kita baru baca Quran untuk orang yang sudah mati, sementara orang yang mati tadi tidak pernah baca Quran ketika semasa hidupnya. Ini merupakan pengkerdilan-pengkerdilan terhadap ayat suci Al-Quran, walaupun sampai sekali berkali-kali kita katakan ini bukanlah mempermainkan atau mengolok-olok, tetapi ini pengkerdilan hakikat Al-Quran yang seharusnya orang Islam pada waktu hidup banyak-banyak baca Al-Quran, sehingga ketika mati yang hidup tidak harus membaca Al-Quran dan menghadiahkannya kepada orang yang sudah mati, karena dia sudah cukup bekal yang dia persiapkan selama dia hidup. Ustaz Sapir bisa menambahkannya. Dari satu sisi, maka sering sekali ulama menyatakan, kita ngambil contoh ada pembidaahan. Dalam arti ini bukan merupakan satu kontroversial di antara kubu umat Islam itu sendiri. Ada satu, mengapa dari paham Wahabi menyatakan orang yang meninggal kita bacakan Al-Quran itu bid'ah atau sesat. Mereka mengambil solusi begini, mengapa umat Islam lagi hidupnya tidak digunakan untuk membaca Al-Quran gitu. Upayakan dalam hidup itu penuh dengan langkah kita mencari rezeki, kegiatan, aktivitas, awali dengan membaca Al-Quran. Setelah kita melakukan ibadah yang wajib, kan begitu. Maka pada hakikatnya tidak ada, kalau kita melihat dari ajaran Islam kemudian yang ditelurkan dalam kelompok-kelompok Islam, ya itu menjadikan saling apa, adu debat yang ini salah yang ini benar. Ambil hal yang positif, kalau itu menganjurkan Al-Quran harus diamalkan, kita kerjakan dan kita lakukan. Masih hidup kita inilah untuk banyak mencari maghfirah, mencari kita dengan membaca Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan, kalau mau tidak susah dalam hidup, mendapatkan ketenangan, bacalah Al-Qur'an. Tidakkah itu satu himbauan? Kalau mau lebih lagi mendalam, lebih ketakwaannya, tadaburi Al-Qur'an, dikaji isi Al-Qur'an itu. Mudah-mudahan apa? Tidak seperti orang yang dikatakan di dalam Al-Quran, dibacakan Al-Quran tapi biasa-biasa aja dia, masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau sudah mentadaburi Al-Quran, hatinya akan tersentuh dengan penuh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran ini. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, selain Al-Quran kita juga menemukan ada Nabi diolok-olokkan dan dijadikan bahan permainan. Tentu saja ini tidak layak. Walaupun kita mengatakan tidak sampai derajat mengolok-olokkan dan mempermainkan, sebenarnya lagu-lagu yang disampaikan terkait dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya bukan itu cara untuk memuji Rasulullah SAW. Walaupun itu mungkin ada indikasi, ya daripada nyanyi-nyanyi yang lain, nyanyi salawat kan juga bagus Pak Ustaz, gitu. Tapi sebenarnya mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, menjadikan dia suri teladan dan uswah, itu lebih penting daripada seremonial-seremonial lomba lagu salawat, lomba bagaimana Ustaz Sapiar, lomba busana muslim yang biasa diperingati menjelang Ramadan dan memperingati Isra Mi'raj ini. Itu sebenarnya bukanlah bagian dari urgen hakikat dari Islam sebenarnya. Karena apa? Karena Islam itu adalah kesejukan, ketentraman, kedamaian. Ketika Anda mencoba mengkaji riwayat sosok Nabi Muhammad yang bersahaja dan tidak glamor, tidak harus pamer sana pamer sini, kita akan menemukan bagaimana hidup yang tentram, damai, dan aman. Itulah sebenarnya Islam, bukan kita jadikan dia sebagai objek untuk perlombaan. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Sapiar mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.